Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala aqlun wa qad yuhdaku kullun min al-muqtadi wal khabar. Masyaallah. Kadang yuhdaku kadang dihilangkan setiap dari muqtada dan khabar. Maksudnya kadang hilang muqtada ada khabar, kadang hilang khabar ada muqtada. Itu maksudnya, bukan setiap dari muqtada dan khabar dua-duanya hilang. Tidak. Setiap dari muqtada dan khabar. Maksudnya hilang kadang muqtada, kadang juga hilang apa khabar. Nah, contoh dan di ayat yang belum pilih ini langsung contoh hilang muqtada dan hilang khabar. Hilang muqtada dan hilang apa? Khabar. Masya Allah. Contoh, salamun qaumun munkarun. Ini salamun muqtada. Khabarnya dihilangkan. Qaumun ini khabar. Ini khabar. Jadi kalau salamun muqtada, khabarnya dihilangkan. Qaumun munkarun, qaumun ini adalah khabar. Muqtadanya hilang. Bang, ini ada dua jumlah ini. Ada dua apa? Jumlah. Ini contoh dipilih oleh penulis supaya langsung sekaligus. Kadang muqtada itu hilang, ada khabar. Kadang khabar hilang, ada muqtada. Ai alaikum antum. Maksudnya asalnya begitu. Salamun alaikum. Khabarnya alaikum. Jar majrur. Muta'alliq bi mustaqirrun. Bang, bi mustaqirrin. Jelas ya? Aqaumun itu khabar dari antum, qaumun munkarun. Paham? Antum muqtada yang dihilangkan. Qaumun munkarun khabar. Jelas ya? Syarah. Qad yuhdaku kullun minal muqtada'i wal khabari li dalilin yadullu alaih. Kadang dihilangkan setiap dari muqtada dan khabar karena ada dalil yang menunjukkan atasnya. Perkataan Ibn Hisham ini menunjukkan bahwa tidak boleh hilang kalau tidak ada dalil. Tidak boleh hilang kalau tidak ada dalil. Ada cirinya bahwa itu ada yang dihilangkan. Ada ciri, tanda kalau ada yang dihilangkan. Tapi kalau ada, tidak ada tanda sama sekali. Ya? Tidak ada tanda sama sekali, tidak boleh untuk hilangkan. Tidak boleh untuk hilang. Fal awalna, maka yang pertama contoh, apa yang pertama? Contoh yang hilang, muqtada. Qauluhu nahu qawlihi ta'ala kul apa unabbi'ukum bisyarrim min dalikum an-naru. Tiba-tiba an-naru marfu. Itu sebagai apa? Itu pertanyaannya. Paham kan? Ini sebagai khobar. Muqtadanya mahdhuf hilang. Takdirnya ai hiyannar. Dia adalah neraka. Wa qawlu ta'ala suratun anzalnaha. Tiba-tiba suratun anzalnaha. Surat yang kami turunkan. Ya, ini suratun kenapa marfu? Ternyata dia adalah khobar dari muqtada mahdhuf. Apa takdirnya? Ai hadihi suratun anzalnaha. Jelas ya? Ini dia takdirnya. Wasani yang kedua, yaitu yang dihilangkan khobar. Ada muqtada tapi khobarnya hilang. Contoh, kaqouli ta'ala ukuluha daimun. Ukuluha muqtada, daimun khobar. Wa dhilluha. Dhilluha apa? Ha? Dia muqtada. Mana khobarnya? Mana muqtada khobarnya? Hilang. Maksudnya, wa dhilluha ay daimun. Paham gak ini? Dicukupkan dengan lafaz yang pertama. Dicukupkan dengan lafaz yang pertama. Wa qawlu ta'ala kul antum a'lamu amillah Allahu. Itu muqtada. Khabarnya mana? Dihilangkan. Ai amillah a'lamu. Paham? Jelas ini? Jadi ingat saja bahwa kadang setiap dari muqtada dan khabar dihilangkan. Iya. Wa qad ijtama'at kullun minhumā wa baqa'ul ākhari fi qawlihi ta'ala. Dan sungguh telah terkumpul penghilangan setiap dari keduanya dan tetap yang lainnya dalam firman Allah Ta'ala salamun qaumun munkarun. Ay pasal liha pasalamun muqtada. Hudiba khabaruhu ay salamun alaikum. Alaikum yang dihilangkan. Wa qaumun khabar hudiba mubtada'uhu. Qaumun khabar itu dihilangkan mubtada'nya ay antum qaumun. Jelas ya? Masya Allah. Selesai. Aslun wa yajibu hadful khabar. Masih lanjut. Wa yajibu hadful khabari qabla jawabai. Laula wal qasam sharih wal halil mumtani kaunuha khabara wa ba'da wawi al musahabati asrihati nah laula antum lakunna mu'minin wal amruka la af'alanna wa darbi zaidan qaiman wa kullu rajulin wa dai'atuhu. Pembahasan selanjutnya kata beliau, wa yajibu hadful khabar. Dan wajib hilang khabar. Artinya selalu hanya ada mubtada. Selalu hanya ada apa? Mubtada. Tidak hilang mubtada. Selalu ada mubtada, khabarnya tidak ada. Tapi ini tidak sembarang tempat. Penulis sebutkan empat. Tempat yang biasa dan wajib hilangkan khabar. Di mana itu? Kata beliau, qabla jawabai, sebelum jawaban dari dua, laula wal qasam. Sebelum jawaban dari laula dan sumpah yang jelas. Sebelum jawabannya. Jadi kalau datang jawabannya, sebelum itu ada khabarnya. Sebelum itu ada apanya? Ada khabarnya. Iya. Kenapa macet-macet? Iya, jadi perhatikan ini langsung dua ini. Sebelum jawabannya laula dan sebelum jawabannya sumpah yang sorry. Jadi ada sumpah, ya. Sebelum jawabannya ada khabar yang dihilangkan. Demikian pula kalau ada laula, sebelum ada laula itu ada khabar yang dihilangkan. Lihat contoh. Sebentar. Yang ketiga kata beliau wal hal al mumtani kaunuha khabara. Sebelum hal itu maksudnya. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khabar. Kalau seandainya hal ini bisa menjadi khabar, selesai masalah, itulah khabarnya. Tapi ini hal tidak bisa menjadi khabar. Ini sudah sebutkan semua di mutamimah. Di sini diulang lagi. Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khabar. Ketiga, keempat. Wa ba'da wawil musahaba asriha. Setelah waw musahaba, maksudnya waw ma'ah. Waw yang bermakna ma'ah, asriha, jelas. Artinya kadang waw itu kan bisa bermakna ma'ah, bisa bermakna ba'ah, atau. Tapi di sini yang dihilangkan khabar kalau wawnya jelas menjadi waw apa? Waw ma'i? Ma'iyah. Kita lihat dulu contohnya. Ini empat tempat yang wajib dihilangkan khabar. Lihat contoh. Laula antum. Laula. Ada laula. Antum. Itu mubtada. Lakunna mu'minin. Lam itu jawaban syarat. Lam itu jawaban dari laula. Lakunna mu'minin itu jawabannya. Mana berarti khabarnya? Kan antum mubtada. Lakunna mu'minin jawaban dari laula. Mana khabarnya? Mahdhuf wujuba. Sebelum lakunna mu'minin. Kan sebelumnya. Letaknya pas sebelum jawaban. Paham? Apa takdirnya? Tergantung ayat sebelumnya. Ada yang mengatakan ini takdirnya laula antum maujudun lakunna mu'minin. Paham gak ini? Ada juga mengatakan takdirnya laula antum sodatumuna lakunna mu'minin. Jelas ini takdirnya. Yang jelas pasti ada khabarnya ini dihilang. Iya. Pertama, yang kedua, wala amruka. Ini contoh sumpah. La amruka demi umurmu. Ini namanya sumpah soriha. Kenapa dinamakan dengan sumpah suriah? Karena jelas sebagai sumpah dia bilang seperti iya. La amruka demi umurmu. Amruka kenapa marfu itu pertanyaan kita? Paham? Jawabannya apa? Sebagai mubtada. Dan dia mudhaf, kafnya adalah mudhaf pun ilai. La af'alanna itu jawaban dari sumpah. Tadi mubtada. La af'alanna jawaban dari sumpah. Paham? Mana khobarnya? Hah? Sebelum jawaban. Paham? Tempatnya ini. Sebelum apa? Jawaban. Mereka bilang takdirnya la amruka kosami. Demi umurmu saya bersumpah. Jadi kosami itu adalah apa? Khobar yang dihilangkan. La af'alan saya akan melakukannya. Iya. Lihat lagi. Wa darbi zaidan qaiman. Ini jumlah, masya Allah. Wah itu juga hidup itu. Hidup itu anunya, masya Allah, habis baterainya. Lihat ini contoh, perhatian baik-baik. Contohnya apa? Dor? Hah? Apa? Dor? Dorbi. Zaidan. Ko? Iman. Dorbi, masdar. Berhentiin dulu irobnya ini. Dorbi apa? Masdar. Beramal-amalan. Bi? Fi'il. Ini ya-nya apa? Dia secara lafadznya mudhaf menilai. Karena dorbi mudhaf. Ya ini adalah mudhaf pun ilai. Cuma dia kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya dorbi. Paham kan? Fa'il sudah. Zaidan. Jadi ini fa'il. Ini mubtada. Mudhaf. Jelas. Ini fa'il. Ini mubtada. Iya, marfu isim dewa kelima mubtada. Tapi dia sebagai apa mu? Mudhaf. Karena ini ya mudhaf pun ilai. Zaidan. Zaidan. Ah? Maf'ul bih. Iya kan? Maf'ul bihnya siapa? Darbe. Kan dia beramal-amalan fi'il. Jadi ini fa'il pukulanku kepada Zaid. Paham gak ini? Iya. Ini mubtada. Ini seharusnya dibaca qaimun. Sebagai apa? Sebagai apa? Khobar dari dorb. Kan begitu? Paham? Tapi, coba tulis maknanya. Pukulanku terhadap Zaid adalah berdiri. Apakah bisa pukulan itu berdiri? Kalau orang yang memukul, kalau dia bilang saya ini dari sini yang berdiri, tidak apa-apa. Paham? Tapi ini kan, kalau dia jadi khobar, pukulanku adalah berdiri. Itu pukulan, bisa gak dibilang berdiri? Hah? Pukulan duduk. Paham ini sama? Hah? Paham, pukulan bisa gak dibilang khobarnya? Kabar dari pukulan adalah berdiri. Bisa atau tidak? Paham pertanyaannya? Bisa gak ini qaimun menjadi khobarnya apa? Dorb. Kata mereka, berdiri ini tidak bisa menjadi sifatnya siapa? Menjadi kabarnya dot pukulan. Paham gak ini? Berarti dia tidak bisa menjadi khobar. Jadi apa? Hal. Makanya mansub. Pukulanku terhadap Zaid dalam keadaan berdiri. Hal dari siapa? Hal dari siapa? Iya. Paham ini? Hal dari saya tadi, pukulan saya terhadap Zaid dalam keadaan saya apa? Berdiri. Bisa juga hal dari Zaid, tidak ada masalah. Intinya dia tidak bisa menjadi khobar. Mana berarti khobarnya? Ah, ini dibilang, sebelum hal yang tidak bisa jadi khobar. Paham gak ini? Sebelum hal yang tidak bisa menjadi khobar. Pasti ada, kan ada muktada, pasti ada siapa? Wa kullu rajulin wa dhai'atuhu. Ini contoh untuk waumahnya. Setiap orang bersama dhai'ahnya. Jelas ini. Ini wau apa ini? Wau ma'i? Ma'iya. Jelas kalau ini ya? Ah, sebelum itu, ini ada namanya khobarnya mahdhub, wujuban. Jelas ya? Jelas? Sebentar akan lebih jelas lagi di syarah. Syarah. Yajibu hadfil khobar, yajibu hadful khobar, fi arba'i masail, wajib dihilangkan khobar pada 4 masalah. Ihdaha salah satunya, qabla jawabi laula, sebelum jawabannya apa? Laula. Nah, qouli ta'ala, ini ayat selalu menjadi contoh di mutamimah, di kontur nada, nanti di Ibnu Aqil lagi seperti itu. Iya. Laula antum lakunna mu'minin, ay laula antum sadattumuna anil huda, ya lakunna mu'minin. Kenapa bisa takdirnya itu bidalili anna ba'dah, dengan dalil bahwasanya setelahnya anahnu sodatnakum anil huda. Jadi maksudnya takdirnya nanti tergantung qorinah, ayat sebelum atau setelahnya. Intinya pasti khobarnya dihilangkan. Pak Imran? Iya. Kemudian atsani yang kedua, qabla jawabil qasami, sebelum jawaban sumpah as-sarihah, as-sarih yang jelas. Nah, qawli ta'ala la'amruka innahum lafi sakrotihim ya'mahun. Lafi sakrotihim ya'mahun. Ya. Ini innahum lafi sakrotihim ya'mahun. Itu jawaban sumpah. Ay la'amruka yamini au qosami. Paham? Demi umurmu saya bersumpah. Yamini atau qosami. Atau halafi. Terserah. Semua yang bermakna sumpah. Wahtaral tu bisori annah, saya keluarkan dengan kata sori dari contoh ahadullah. Ini kata ahadullah bisa diartikan saya bersumpah demi Allah. Bisa juga ahadullah maknanya pengabaran, janji Allah. Paham gak ini? Ini tidak sori, tidak jelas sebagai sumpah. Harus memang jelas sebagai apa? Sumpah. Untuk mengeluarkan itu ahadullah, fa innahu yustahmalu qasaman wa ghairah. Sesungguhnya dia dipakai kadang untuk sumpah, kadang juga untuk selainnya. Taqulu fil qasami, antum katakan kalau dia dalam sumpah ahadullah la af'alanna. Paham ini? Ya demi Allah saya akan melakukannya. Wa fi ghairihi, pada selainnya, ahadullah yajibul wafa'u bih, janji Allah wajib ditunaikan. Ini kan pengabaran. Bukan sumpah. Falidhalika juzu dzikrul khabar. Oleh karena itu boleh disebutkan khabarnya karena tidak sori. Tidak jelas menunjukkan atas sumpah. Ya, boleh disebut khabar. Takul alayya ahdullah. Alayya itu adalah khabar. Paham? Muqaddam jar majrur. Atsalitsah tempat ketiga, qabla al-hal allati yamtani kaunuha khabaron anil mubtada. Sebelum hal yang tidak bisa keberadaannya menjadi khobar dari mubtada. Yang keberadaannya tidak bisa menjadi khobar dari mubtada. Kaqulihim, seperti ucapan mereka. Ini selalu contoh di mutamimah juga begini contohnya. Iya. Seperti ucapan mereka, dorbi zaidan qaiman asluhu. Asalnya dorbi zaidan hasilun idza kana qaiman. Jadi hasilun itulah khobarnya yang dihilangkan. Itulah apa? Khobarnya yang dihilangkan. Fahasilun khobar. Wa idha dharpun. Lil khobar mudhaf ila kana. At-tam. Disana kepada kana yang tam. Bukan nakisoh. Wa failu mustatiron fi. Failnya disembunyikan padanya. A'id ala maf'ul masdar. Kembali kepada maf'ulnya masdar. Yaitu maf'ulnya masdar maksudnya dorbi. Iya? Iya kan? Dorbi maf'ulnya masdar siapa? Siapa maf'ulnya masdar? Zaidan. Paham? Dhamirnya kembali kepada maf'ulnya Zaidan. Dorbi qa'imun. Dia bilang qa'iman hal min, hal darinya. Wa hadhil hal la yasih kaunuha khobaro. Hal ini tidak bisa jadi khobar. Ana hadhil mubtada, dari mubtada ini. Fala takun, tak boleh antum bilang dorbi qa'imun, pukulanku adalah berdiri. Paham? Tidak bisa. Kalau dipendekkan seperti itu tidak bisa. Lianna dorba la yusofu bil qiyam. Karena pukulan tidak bisa disifati dengan berdiri. Paham? Gimana caranya? Pukulan berdiri. Gimana itu pukulan berdiri Ismail? Hah? Tidak cocok. Kalau Ismail pukul sambil berdiri, cocok enggak? Cocok. Iya. Jelas ini, alhamdulillah. Maka dalika, demikian pula ini, contoh, aktsaru syurbi as-sabiqo maltutan. Sama ini, maltutan, itu tidak bisa jadi khobarnya syurbi. Tidak bisa jadi khobarnya apa? Syurbi. Tapi dia jadi apa? Yang cocok? Hal. Pasti dihilangkan khobarnya. Demikian pula, contoh, wa akhtabu ma yakunul amiru qa'iman. Qa'iman seharusnya dibaca qa'imun. Khobarnya akhtabu. Paham kan? Tapi kan tidak bisa khutbah disifati dengan berdiri. Dan kalau orang berkhutbah disifati dengan berdiri, cocok. Paham kan? Tapi kalau jadi khobarnya akhtabu, itu tidak cocok. Paham kan? Maka dia dijadikan saja sebagai apa? Hal. Dalam keadaan dia berdiri. Ya, yaitu arti secara kasarnya. Al-Amir paling bagus khutbahnya. Iya? Kalau dia lagi berdiri. Dalam keadaan dia berdiri. Takdiru hasilan hasilun idha kana maltuta sama. Iya? Au ko iman. Maksudnya hasilun idha kana ko iman. Wa'ala dalika pakis. Di atas hal itu maka kiaskanlah. Semuanya sama. Intinya, kapan ada hal tidak bisa jadi khobar, sudah. Wajib diada, khobarnya dihilangkan. Paham Ahmad? Ar-Rabi'ah yang keempat. Ba'da wawil musohabati asorihati. Jelas ini. Setelah wawin bermakna musohabah, waw ma'iyah intinya. Kakaulihim kullu rojulin wa doi'atuhu. Ay, kullu rojulin ma'a doi'atihi. Paham? Bermakna ma'a. Makrunan. Inilah khobarnya. Khobar yang dihilangkan. Walladhi dalla alal iktiron. Ia menunjukkan atas iktiron. Bahwasanya dia itu bersamaan, bergandengan. Ma fil wawi min ma'nal ma'iyah. Apa yang ada dalam waw itu bermakna apa? Bersama. Jelas ya? Selesai pembahasan mubtada dan khobar. Kita lanjut setelahnya. Lanjut. Baru sedikit. Lanjut. Ismail bilang lanjut. Sebelah sini pas telanya Ismail bilang besok. Berarti lanjut besok. Kita lanjut besok. Karena selesai ini mubtada khobar. InsyaAllah besok baru masuk nawasikh. Meroja baik-baik. Meroja.